Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi. Sallamat tasliman katsira wa ba'd. Ya, kita ulang ya. Pembahasan tentang jumlah ataupun menyisipkan lebih dari satu jumlah. Kita ulang dari riwayat juzu ya. Itu ucapan musannif dulu kita baca. Hisyam wa yajuzu al-i'tiradu bi akthar min jumlah. Boleh al-i'tirad dengan lebih dari satu jumlah. Kalau jumlah tadi fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Di situ i'tiradnya dengan berapa jumlah? Satu jumlah kan? Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Itu dianggap satu jumlah ini. Yang disisipkan antara sumpah dengan muqsam 'alaihnya. Iya. Hanya saja pada satu jumlah ini ada i'tirad yang lain di tengah-tengah jumlah ini. Yang jelas antara qasam dengan jawabannya itu ada satu jumlah, gitu loh. Teranggap satu jumlah ini. Iya. Wa yajuzu al-i'tirad bi akthar min jumlah. Boleh i'tirad menyisipkan lebih dari satu jumlah. Khilafan Abi Ali, berbeda dengan pendapatnya Abi Ali yang melarangnya. Ini lemah pendapatnya, lemah. Wa laysa minhu hadhihi al-ayatu, kata Ibn Hisham, tidak termasuk minhu. Apa minhu? Al-i'tirad bi akthar min jumlah. Tidak termasuk i'tirad dengan lebih dari satu jumlah. Ayat ini, ayat dalam surat apa? Al-Waqi'ah. Karena sudah kita jelaskan. Ya. Wa innahu laqasamul law ta'lamun 'alim, terangkap satu. Ya, ini terangkap satu sisipan yang disisipkan antara qasam dengan muqsam 'alaih ataupun jawabannya. Khilafan li Zamakhsyari, berbeda dengan pendapatnya Zamakhsyari yang menganggap ayat dalam surat Al-Waqiah tadi adalah i'tirad ya dengan lebih dari satu jumlah. Zakarahu fi surati Ali Imran, itu disebutkan oleh Zamakhsyari dalam tafsir surat Ali Imran. Baik, kita baca syarahnya. Wa yajuzu al-i'tiradu bi akthar min jumlatin, boleh i'tirad dengan lebih dari satu jumlah. Khilafan Abi Ali Al-Farisi, berbeda dengan pendapatnya Abi Ali Al-Farisi. Fi man'ihi min zalik, ketika beliau melarang hal itu. Ya. Wa min al-i'tirad bi akthar min jumlah, di antara contoh i'tirad dengan lebih dari satu jumlah adalah ucapan Allah Ta'ala, qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni samaituha Maryam. Ya. Ibunya Maryam berkata, "Rabb, sesungguhnya aku melahirkannya seorang wanita, melahirkan seorang wanita." Disisip di sini dengan dua jumlah. Ya. Wallahu a'lamu bima wadat. Ini jumlah yang pertama. Wa laysa dzakaru kal unsa. Ini jumlah yang kedua. Kemudian wa inni samaituha Maryam. Kelanjutannya. Dua jumlah yang disisipkan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Iya kan? Ma'tufnya mana? Wa inni samaituha Maryam. Ma'tuf alaihnya apa? Inni wadatuha unsa. Disisipi di dalamnya dengan dua jumlah. Yang pertama jumlah ismiyah, wallahu a'lamu bima wada'at. Yang kedua, wa laysa dzakarukal unsa. Ya, dua jumlah disisipkan antara dua hal, antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kalau pembahasan surat Al-Waqi'ah beda itu. Ya. Wa innahu laqasamul law ta'lamun 'adzim, ini jumlah sisipan disisipkan antara sumpah dengan jawabannya. Ada di tengah-tengah ini. Jumlah sisipan ini ada lagi sisipan gitu. Yang ini beda. Kalau ini di antara dua jumlah, di antara dua yang sama gitu. Antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kalau dalam surat Al-Waqiah, nah itu berbeda. Yang pertama menjadi sisipan antara qasam dengan muqsam alaih, yang keduanya sisipan bagi jumlah i'tirabiyah itu. Makanya dianggap satu itu. Fal jumlatul ismiyah, maka jumlah ismiyah yaitu wallahu a'lamu bima wada'at Bi iskanita dengan sukun pada ta'nya, bukan dengan mengharokati ta'nya seperti dalam kiroh yang lain. Wa ba'tu, kalau seperti itu tidak ada sisipan. Wal fi'liyah, dan juga jumlah fi'liyah, wahiyya, yaitu walaysa dzakaru kal unta mu'taridatani baina al jumlataini, disisipkan antara dua jumlah, antara jumlah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Al musaddarataini, yang keduanya dibuka dengan inni. Inni samaituha, inni u'idhuha, ya. Wa inni, yang pertama apa? Inni wa ba'tuha, yang kedua wa inni samaituha. Walaysa minhu, dan tidak termasuk dari sisipan dengan dua jumlah. Walaysa min al-i'tirad bi akthar min jumlati hadhil ayah, dan tidak termasuk i'tirad dengan lebih dari satu jumlah ayat ini, yaitu ayat dalam surat Al-Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, ya, ila akhiriha, sampai akhirnya min suratil Waqi'ah, dari surat Al-Waqi'ah, khilafan li Zamakhsyari, berbeda dengan pendapatnya Zamakhsyari. Beliau sebutkan dalam tafsir surah Al-Imran tentang ucapan Allah Ta'ala, qalat rabbi inni wabatuha untha ila qawlihi wa inni samituha Maryam. Kemudian Zamakhsyari berkata, kalau kamu bertanya ala ma'utifa qawluhu wa inni samituha Maryam, kepada apa diatafkan jumlah inni samituha Maryam, kultu, maka saya jawab, hi hadhi ma'tufa ala qawli, jumlah ini diatafkan kepada ucapan Allah sebelumnya, yaitu inni wabatuha. Wa ma bainahuma jumlatan, dan di antara keduanya ini, di antara dua ini adalah dua jumlah yang disisipkan. Ya. Nah, ini yang menjadi munculnya kritikan. Secara zahirnya Zamakhsyari menyamakan persis gitu antara ayat dalam surat Al-Waqi'ah dengan surat apa? Al-Imran. Ka qawli, ini seperti ucapan Allah, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Sepertinya disamakan persis, ya, dengan surat, dalam surat apa? Al-Imran. Surat Al-Waqi'ah disamakan persis dengan Al-Imran. Maka dibantah oleh Ibn Hisham. Beda. Wa wajhu raddi 'alaihi anna alladhi fi ayati Al-Waqi'ah i'tiradan, la i'tiradun wahidun bijumlatain. Sisi bantahan terhadap Zamakhsyari adalah bahwasanya dalam ayat surat Al-Waqi'ah itu ada dua i'tirad. Ya. I'tirad pertama yang disisipkan antara apa? Qasam dengan jawabannya. Kemudian di tengah-tengah i'tirad ini ada i'tirad yang lain. Tapi terhitungnya satu jumlah terhitungnya. Ya, dalam surat Al-Waqi'ah ada dua i'tirad, bukan satu i'tirad dengan dua jumlah, bukan. Wa yudfa', hanya saja ini ditepis katanya bantahannya dengan diluruskan pemahamannya. Di anna Zamakhsyari, yaitu bahwasanya Zamakhsyari, innama qasada tashbih al-ayah bil-ayah. Beliau hanya hendak menyerupakan ayat ini dengan ayat yang itu. Hendak menyerupakan ayat dalam surat Al-Imran dengan surat Al-Waqi'ah. Fi adadil jumlah. Pada bilangan jumlahnya saja yang disisipkan. Bukan i'tirabnya. Bukan. Gitu. Ya, kalau jumlahnya bisa dikatakan gitu. Dua jumlah juga. Cuma kalau dalam surat Al-Waqi'ah, i'tirabnya dua. Kalau dalam surat apa? Al-Imran, i'tiradnya satu gitu. La fi adadil i'tirad, bukan beliau hendak menyamakan bilangan i'tirad yang ada pada Al-Imran dengan Al-Waqi'ah, bukan gitu. Diluruskan oleh beliau seperti ini. Bidalil qawlihi, dengan dalil ucapan Zamakhsyari sendiri dalam tafsir surat Al-Waqi'ah. Jadi Zamakhsyari sendiri terkait dengan surat Al-Imran diam, enggak mengomentari gitu, ini ada berapa i'tirad, enggak ada komentar. Beliau hanya mengatakan bahwasanya dalam surat Al-Imran ada dua jumlah, sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah ada dua jumlah gitu. Kata dia demikian. Tidak menyebutkan masalah i'tiradnya. Tapi difahami oleh Ibn Hisham, i'tirad juga. Dengan dalil ucapan beliau sendiri dalam surat Al-Waqi'ah, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, kata Zamakhsyari, ini i'tirad. Di antara qasam dan jawabannya. Wa qawlihi, kemudian ucapan Allah, law ta'lamun i'tiradun, sisipan lain. Yang disisipkan bainal mausuf wa sifah. Berarti dua i'tirad dalam surat Al-Waqi'ah. Sedangkan dalam surat Al-Imran beliau sakit diam. Ini demikian. Ya. Jadi kalau surat Al-Waqi'ah satu jumlah dua i'tirad, sedangkan surat Al-Imran dua jumlah satu i'tirad. Tapi dari sisi lain mungkin bisa dikatakan gitu. Meskipun satu jumlah dianggap dua jumlah al-waqi'ah itu, sehingga bisa disamakan dengan surat al-Imran yang terdiri dari dua jumlah pula. Meskipun kalau dalam surat al-waqi'ah i'tirajnya dua, al-Imran satu. Tapi dari sisi bahwasanya jumlah ini masuk kepada jumlah, ya dianggap satu gitu. Jumlah i'tirad yang keduanya itu dimasuk kepada i'tirad. Itu kan i'tirad pertama kan yang dimasukkan antara apa? Antara qasam dengan apa? Ya muksamali ataupun dengan jawabannya. Ini terangkap satu ini. Ini kan terangkap satu. Adapun di tengah-tengah ini enggak dipandang. Ya. Adapun dalam surah Al-Imran jelas ini. Dua jumlah yang pertama ismiyah dan fi'liyah. Disisipkan antara ma'atuf dan ma'atuf alaih. Cuma kalau melihat itu juga sama-sama jumlah, ya dua gitu. Ada faedah yang terkait dengan bagaimana membedakan antara jumlah i'tiradiyah dengan jumlah haliyah. Ada beberapa tandanya. Yang pertama, bahwasanya jumlah i'tiradiyah boleh bergandengan dengan fa. Dengan apa? Fa. Contoh, wa'lam fa'ilmu al-mar'i yanfa'uh anna sawfa ya'ti kullu ma quddira. Ketahuilah ini fa'ilmu al-mar'i yanfa'uh, pengetahuan seseorang itu bermanfaat. Di sini jumlah sisipannya fa'ilmu al-mar'i yanfa'uh, ada fa'nya. Bahwasanya akan datang semua yang akan ditakdirkan untuknya. Wa'lam fa'ilmu al-mar'i yanfa'uh an sawfa ya'ti kullu ma quddira. Yang kedua, bahwasanya jumlah i'tiradiyah boleh dia bergandengan dengan tanda istiqbal seperti lan. Seperti fa illam taf'al wa lan taf'alu. Kemudian juga jumlah i'tiradiyah boleh bentuknya talabiyah. Seperti inna samanin wa bulightaha qad ahwajat sam'i ila tarjaman tarjuman. Sesungguhnya umur 80 tahun, semoga engkau disampaikan kepada umur ini membuat aku butuh, menjadikan pendengaran aku butuh kepada penerjemah. Ya ini wa bulighta, sisipan doa isinya wa bulighta, semoga engkau disampaikan talabiyah. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya jumlah i'tiradiyah tidak menduduki posisi mufrad, berbeda dengan jumlah hal, dia menduduki posisi mufrad, makanya bisa ditakwil. Kemudian yang berikutnya, jumlah yang tidak memiliki idak mahal dalam i'rab, yang keempat at-tafsiriyah. Sudah kita ambil tiga ya. Pertama apa saja, apa jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab? Masih ingat? Hah? Yang sudah lewat apa? Ibtidaiyah ya. Kemudian jumlah apa? Silah. Kemudian jumlah apa lagi? Itrobiyah ya, tiga. Sekarang empat. Jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab at-tafsiriyah. Wahyal kashifa li haqiqati majalihi wa laysat umdah. Nahu asharu najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mislukum. Fajumlatul istifham mufassiratul najwa. Wa qila badalun minha. Yang keempat adalah jumlah tafsiriyah. Jumlah tafsiriyah adalah jumlah al-kashifah. Jumlah tafsiriyah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab adalah jumlah al-kashifah yang menjelaskan, menyingkap hakikat apa yang di sampingnya. Walaysat umdan, dan dia bukan umdah. Itu jumlah tafsiriyah. Menyingkap hakikat apa yang di sampingnya, dan dia bukan umdah. Ini mengisyaratkan bahwa jumlah tafsiriyah tidak semuanya tidak memiliki mahal dalam i'rab. Hanya yang sifatnya kashifah li haqiqati matali walaysat umdah, ini yang tidak memiliki mahal dalam i'rab. Kalau yang lainnya bisa. Al-jumlah rabi'ah, mungkin di sini akan dibahas juga. Al-jumlah rabi'ah at-tafsiriyah, jumlah yang keempat adalah jumlah tafsiriyah. Wa tusamma al-mufassirah, juga kadang dinamai dengan jumlah mufassirah, jumlah yang menafsirkan, menjelaskan. Wal mufassiratu allati la mahalla laha min hiya al-kashifatu li haqiqati ma tali min mufradin aw murakkab. Jumlah mufassirah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab adalah jumlah yang menyingkap hakikat apa yang di sampingnya. Apakah yang mufrad sampingnya ataupun yang murakkab. Seperti Zaidan darabtu pada bab apa? Hah, tahu apa ini? Zaidan darabtuhu. Tanazu'. Hah. Tanazu' bukan? Bukan ya. Isyghal ini. Zaidan itu enggak jelas tanpa jumlah tafsiriyah setelahnya. Darabtu. Yang menafsirkan itu darabtu jumlah itu tidak ada mahal dalam i'rab itu. Untuk menjelaskan bahwasanya ini maksud Zaidan adalah darabtu Zaidan. Walaisat umdah, dan dia bukan umdah. Jadi jumlah tafsiriyah yang tidak memiliki mahal adalah jumlah yang menyingkap hakikat sesuatu yang ada di sampingnya, dan dia bukan umdah. Kalau umdah, dia memiliki mahal dalam i'rab, seperti jumlah tafsiriyah yang menafsirkan dhamir sya'an. Qul huwallahu ahad. Ya, Allahu ahad. Menafsirkan huwa, maka dia memiliki mahal dalam i'rab. Khabar ya. فخرج بقوله لحقيقة ما تليه. Maka keluar dengan ucapannya musannif لحقيقة ما تليه, menyingkap, menjelaskan hakikat apa yang di sampingnya. Keluar dengan ucapan ini silatul mausul. Jumlah silatul mausul. Fa innaha wa in kanat kashifah, meskipun dia jumlah silatul mausul menyingkap, menjelaskan mausulnya, jalladzi qoma. Kalau ja'allazi enggak jelas kan? Ja'allazi, ja'anillazi. Ketika ja'anillazi qoma abuhu. Baru jelas. Iya. Tapi dia tidak termasuk. Dia juga sama tidak memiliki mahal dalam i'rab. Cuma beda, bukan tafsiriyah dia. Iya. Karena dia meskipun dia menyingkap dan menjelaskan isi mausul, tapi dia la tuwaddih haqiqatah, tidak menjelaskan hakikat dari isi mausul, tidak. Iya, tidak menjelaskan hakikat dari isi mausul itu sendiri enggak. Fal tushiru ilaiha bihalin min ahwaliha, bahkan dia jumlah sila mausul ini hanya mengisyaratkan kepada hakikat dari isi mausul. Beda isyarat dengan tafsir. Ini hanya mengisyaratkan. Kalau tadi tafsir. Bahkan dia jumlah sila mausul ini hanya mengisyaratkan kepada hakikat. Ilaiha, kepada hakikatah. Bahkan jumlah sila mausul ini hanya mengisyaratkan kepada hakikat dari isi mausul. Bihalin, mengisyaratkan tentang keadaannya. Satu keadaan dari keadaan-keadaannya. Bukan menjelaskan hakikat isi mausul. Tapi dikatakan, ja'ani alladzi qoma abu. Di sini dijelaskan. Ya. Keadaan dari alladzi itu qoma dengan qiyam. Ja'ani alladzi qoma abu. Dijelaskan di sini alladzi dengan keadaannya al-qiyam. Ya. Datang kepadaku alladzi qoma abuhu. Orang yang bapaknya berdiri. Dia diisyaratkan kepada hakikat ini dengan keadaan. Koma, koada dan yang lainnya. Ya. Beda yang namanya isyarat dengan tafsir. Gitu. Bukan menafsirkan hakikat dari Allah, bukan. Tapi mengisyaratkan kepada hakikat dari keadaan mausulnya. Ya. Sehingga isi mausul bukan jumlah tafsiriyah. Ataupun jumlah sila mausul bukan tafsiriyah. Meskipun sama, dia juga tidak memiliki mahal dalam i'rab, sudah kita lewatkan. Di sisi lain, dia juga bukan fadlah ya, sila mausul. Termasuk yang umdah. Wa kharaja biqawlihi wa laysat umdah. Kemudian keluar dengan ucapan musannif wa laysat umdah. Jumlah tafsiriyah yang tidak memiliki mahal al-mi'rab adalah jumlah yang menyingkap hakikat sesuatu yang ada di sampingnya atau sebelumnya. Dari mufrad ada jumlah wa laysat umdah, dan dia bukan umdah. Keluar dengan ucapan walaysat umdah al-jumlah al-mukhbar biha an dhamir sya'an. Jumlah yang dijadikan khobar bagi dhamir sya'an. Karena saya di sebagainya akan datang nanti. Qul huwallahu ahad. Huwa Allahu ahad. Dia jumlah, yani khobari, dengannya dhamir sya'an huwa. Maka dia memiliki mahal dalam i'rab. Dan dia umdah. Khobar. Akan datang katanya menjelaskan nanti kita baca. Walau qala wahya fadlah, seandainya musannif mengatakan dalam definisi tadi wahya al-fadlah bukan walaysat umdah. Tadi kan di atas definisi, ketika beliau mendefinisikan jumlah tafsir dikatakan apa? Hiyal kashifah li haqiqati ma talih. Walaysat umdah. Seandainya diganti ungkapan walaysat umdah dengan wahya al-fadlah, maksudnya sih sama ya. Iya kan? Jumlah tafsiriyah adalah jumlah yang menyingkap hakikat sesuatu yang ada, yang datang sebelumnya, Wahia al-fadlah. Dalam keadaan dia fadlah ini lebih utama daripada walaisat umdah. Meskipun mungkin maknanya sama kan. Bukan umdah ya fadlah. Tapi kalau ungkapannya dengan walaisat fadlah itu lebih bagus katanya. Paham ini? Tadi jumlah tafsiri adalah jumlah yang menyingkap hakikat sesuatu yang ada sebelumnya. Walaisat umdah. Dan jumlah ini bukan umdah. Ini kan tafsir. Ya, walaisat umdah. Seandainya ungkapan walaisat umdah diganti dengan wahyil fadlah, itu lebih bagus. Meskipun maknanya sama ya. Iya. Ya, walaisat umdah ya fadlah. Cuma lebih bagus wahyil fadlah gitu. Dalam keadaan dia fadlah. Kenapa? Kama qala fil mughni. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hisham dalam mughni. Seperti itu. Lakana aula. Ini lebih utama. Kenapa? Li'anna al-fusul ya, al-adamiyah. Mahjuratun fil hudud, karena fusul yaitu qaid-qaid dalam definisi yang sifatnya adam, penafian itu ditinggalkan dalam definisi, dalam ta'rif. Ini walaisat kan adam ini kan. Iya kan? Ditinggalkan dalam definisi. Tapi kalau misalkan menggunakan tadi wahyal fadlah, bukan adam ini, wujud kan. Wahyal fadlah itu lebih utama. Paham ya? Kalau digunakan walaisat umdah, berarti di sini al-fusul menggunakan al-fusul al-adamiyah. Qaid-qaid yang sifatnya adam, tidak ada. Bukan umdah. Apa bukan umdah? Tapi kalau dikata langsung wahyil fadlah langsung. Penetapan. Itu lebih bagus. Ya, ngerti ya? Oh, iya kan? Al-fusulnya kuyun, qaid-qaid dalam definisi itu. Thumma masala bi arba'ati amsalah. Kemudian Musannif menyontohkan jumlah tafsiriyah dengan 4 contoh. Di arba'ati amthilah. Kenapa di sini arba'ati? Maka adanya muannats. Karena adanya mudzakkar. Apa amthilah mufradnya? Hah? Misal. Al-awwal yang pertama, ma yahtamilu tafsir wal badal. Yang pertama, apa yang dia memungkinkan untuk di Arab sebagai jumlah tafsiriyah yang tidak memiliki mahal dalam Arab, mungkin pula di Arab sebagai badal. Contohnya, hal hadza illa basharum mithlukum, ucapannya orang-orang kafir ya, bukankah orang ini tidaklah ataupun hanyalah bashar mithlukum, manusia semisal kalian. Arabnya mithlukum apa? Ya Rabbi mislukum di dhammah. Hah? Sifat dari bashar. Karena misal meskipun dia diidhafahkan kepada yang ma'rifah, dia adalah isimnya apa? Mutawakhil fil ibham. Sangat ibhamnya sehingga dia tetap nakirah. Maka dia sifat dari bashar. Min qawlihi ta'ala, pada contoh ucapan Allah Ta'ala. Jadi hal hadza illa bashar mislukum memungkinkan di Arab sebagai jumlah tafsiriyah, memungkinkan pula di Arab sebagai badal. Pada contoh ucapan Allah, pada ucapan Allah, wa asarru najwa alladziina dhalamu hal hadza illa basharun mithlukum, wa asarru an-najwa, mereka orang-orang yang kafir merahasiakan an-najwa, ucapan-ucapan rahasia, alladziina dhalamu, sebagai apa irobnya, wa asarru najwa alladzi, hah, badal ya dari wawu, bukan bahasanya apa akalunil baragith, bukan yang dipakai dalam Al-Qur'an. Itu orang-orang yang zalim. Mereka orang-orang yang zalim menyembunyikan ucapan-ucapan rahasia. Hal hadza ini isinya. Ucapan yang menyembunyikan hal hadza illa basyarum mithlukum, bukankah ini hanyalah manusia semisal kalian? Fa jumlatul istifham as-suri. Jumlah istifham dari hal hadza illa basyarum mithlukum, istifham tapi suri. Dari sisi surahnya saja istifham. Karena ada halnya, ya kan? Surahnya istifham. Tapi maknanya nanti nafi. Istifhamnya nafi. Wahia hal hadza, itu jumlah hal hadza illa basyarum mithlukum. Ini jumlah istifham as-suri. Bentuknya istifham. Ini mufassiratun linajwa. Menafsirkan makna najwa. Mereka merahasiakan an-najwa. Yang dimaksud an-najwa itu apa? Hal hadza illa basyarum mithlukum. Ini ucapan yang disembunyikan oleh mereka. Wa asarru najwa. Orang-orang zalim menyembunyikan an-najwa. Yaitu apa najwa? Hal hadza illa basyar mithlukum. Apa itu ucapan yang dirahasiakan? Hal hadza illa basyar mithlukum. Fala mahala laha. Kalau kita bawa jumlah hal hadza illa basyar mithlukum sebagai jumlah tafsiri, maka tidak memiliki mahal dalam i'rab. Wa najwa ismun litanaji al-khafi. Najwa adalah nama yang digunakan untuk tanaji, saling berbisik, yang dilakukan al-khafi secara rahasia. Wal huna, dan hal di sini huna linnafi, untuk makna nafi, yaitu maknanya ma. Huna linnafi bimakna ma, untuk penafian dengan makna ma. Makanya dalam terjemahan ma, ya, hal-hal illa basyarum mislukum, tidak lain, ini hanyalah basyarum mislukum, gitu kan. Bukan terjemahnya, apakah ini, kecuali, kan orang nyambung. Hal hadza, ya. Bukan kayak ini kecuali kan kok kurang nyambung. Kalau ditanyakan ma hadza, pas. Jadi hal di sini linnafi bimakna ma. Ya. Maksudnya mereka orang-orang zalim tadi menafikan. Ya. Kemuliaan dari Rasul. Hal hadza illa basyarum mitslukum. Walidzalika dakhalat illa, buktinya bahwasanya hal di sini untuk nafi dengan makna ma, masuknya illa setelahnya. Kita tahu yang namanya illa untuk hasarkan bersama ma. Ma hadza illa basyara. La ilaha illallah. Itu kan? Wa qila inna jumlat al-istifham as-suri badalu minha. Ada juga yang mengatakan bahwa jumlah istifham as-suri, yaitu hal hadza illa basyara, yang badal dari an-najwa. Ay min an-najwa. Fayakunu mahalluha nasban. Berarti mahalnya nasab. Milih mahal berarti kalau dia diarah sebagai badal. Bina'an ala anna ma fihi ma'na al-qawul ya'malu fil jumal, dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwasanya padanya, pada apa di sini? Pada asarru. Itu ada al-ma'na al-qawul, ada makna al-qawul ucapan. Ya'mal fil jumal, yang dia juga sama, bisa beramal pada jumlah. Kita tahu kalau qawul jelas beramal pada jumlah. Kalau pendapat orang-orang kufah sama juga, yang dia mengandungi makna qawul seperti asarru, berarti berucap dengan ucapan yang sir. Ini juga sama, beramal pada jumlah gitu. Kalau orang Basra, hanya qaul saja. Kalau orang Kufa, menggabungkan dengan qaul, lafad-lafad yang lain. Seperti nada, da'a, qoro'a, wasso, auha. Ya, berbeda dengan pendapatnya orang-orang Basra. Mereka menakwil kalau datangnya seperti itu, ditakwil. Dengan mengidmarkan qaul. Tapi kalau orang Kufah tanpa idmar, itu lebih mudah malah ya. Wahu ra'yul kufin, itu mendapatnya orang-orang Kufah. Jadi asar lu mengandungi mana qaul, dan beramal seperti qaul, itu pada jumlah. Beramal bisa dia pada jumlah. Jadi jumlah maqulul qaul, pada mahalnya apa? Nasab. Wahu ra'yul kufin, dan ini pendapatnya orang-orang Kufah. Sedangkan orang-orang Basra hanya membatasi pada qaul. Kalau ada, yang dia beramal pada jumlah, maka dita'wil di situ qaul. Ataupun diidmarkan al-qaul. Wahuwa ibdal jumlatin mufradin, dan ini bentuk badal. Badal jumlah dari mufrad. Ini semisal contoh araftu Zaidan abu man huwa. Araftu Zaidan abu man huwa. Saya tahu, saya kenal Zaid. Papanya siapa dia? Abu man huwa. Ini jumlah apa? Mubtada khobar kan? Ya. Mubtadanya mana ini? Abu man huwa. Khobarnya mana? Huwa sebagai apa nih? Mubtada dan khobar. Hah? Mubtadanya mana? Ah, itu betul-betul selek abu man. Jadi huwa mubtada mu'akhar, abu mannya khobar muqaddam, karena dia istifham kan. Abu man huwa isim istifham, maka didahulukan. Ah, jumlah ini jumlah ismiyah pada mahalnya nasbin badal dari Zaid. Jadi jumlah ismiyah membadali mufrad Zaidan. Araftu Zaidan abu man huwa. Saya tahu Zaid. Tapa siapa dia? Ya, cukup sebenarnya. Ada yang bertanya kan? Bisa kalau itu dilihat dari jawabannya ya. Abu Man Zaidun misalkan. Zaid apa siapa? Kan enggak boleh Zaid Abu Man, karena istifham harus didahulukan, makanya Abu Man Zaidun. Ya, masih ada yang lain nanti insyaAllah. Jumlah tasriyah yang lain yang memungkinkan, ya, sisi Arab yang lain, yaitu hal. Ya, cukup sudah sini. Semoga bisa difahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.